Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ursila kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya angku-angku nenek mamak nenggadang basa batua, alim ulama seluruh bendang dalam nagari, pemuka-pemuka masyarakat, pemuda-pemudi, ibu-ibu dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat yang kita baca tadi terkandung 9 macam larangan. Di dalam Islam, larangan wajib dihindari, haram dilaksanakan. Diawali dengan kata-kata la, kalimat la. La itu berarti jangan. Al-aslu bin nahi lit tahrim. Yang asal bagi larangan itu untuk haram. Berarti siapa mengerajukan iko badoso. Yang haram badoso mengerajukan bapahalo meninggalkan. Dari ayat itu 9 macam yang dilarang iko berhubungan nampak dawak dalam pergaulan kita sehari-hari. Amari kita caliak dan kita uraikan satu per satu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Yang nomor satu dilarang, halaf. Halaf artinya basumpah, menyumpah, basumpah-sumpah. Sumpah dalam Islam boleh. Baik sumpah itu untuk menguatkan kebenaran awak, baswawa indak mengerajukan, atau sumpah untuk membuktikan baswawa iyo bana babuik yang baik, atau sumpah pengakuan dalam menghadapi atau memikul jabatan serupa yang kita alami di negara awak bagi pejabat-pejabat yang baru dilantik. Sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dulu. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan memberi, menerima atau menjanjikan suatu apapun dengan dalih apapun dan kepada siapapun yang ada kaitannya dengan jabatan saya. Nah, itu pengakuan pertama untuk menjadi benteng nanti dalam bertindak. Mereka lah bersumpah tidak akan berbuat sesuai dengan isi sumpah itu. Walaupun barangkali ada cik-cik yang makan sumpah. Di samping itu ada tingkah laku manusia dan suka bersumpah. Umpamanya pedagang bertanya awak, berapa baju kau salai pak? 5 balik ribu, 3 balik ribu sebaanya pak. Haram berapa pokok? Haram, haram, haram. Berdosa dan aku nulis abuik haram. Padahal orang minta kurang. Amu awak menjual atau tidak? Kok amu jual saja? Kok tidak? Nanti bersumpah-sumpah lah mengatakan haram. Itu ucapan haram-haram itu, bersumpah-sumpah model itu dilarang. Dilarang. Karena awak bukan dalam perjanjian. Bukan untuk mengikat sesuatu, membuktikan kebenaran awak. Orang itu kan tidak minta awak bersumpah. Atau suku menyumpah-nyumpah orang. Kadang-kadang anak nambah ulah matilang. Tayangkanglah kau, tumbuk patuhilah kalian, pantak boleh ratang kau arimaulah, nengkadigilang tojulah. Itu sumpah-sumpah yang seperti itu dilarang di dalam agamu. Aku nanya wak bersumpah sumpah, dan aku nanya sumpah itu penguatkan pembicaraan awak atau adalah candu atau tagih. Termasuk kau perbuatan lidah yang salah, apa tulisan yang merusak perbuatan lidah atau amal-amal lidah. Hindari kau bapak dan ibu-ibu, lebih rancak awak berseluruh. Sebab akibat sumpah kau kadang, kalau memang awak sumpah menyumpah atau kita bersumpah, indak bersuo menuik sumpah itu, tu mesti dibayar kiparat. Dalam Islam kan ada kiparat sumpah namanya. Nah, kalau kiparat indak dibayar, kebetulan awak sudah bersumpah terbukti sesuai dengan sumpah awak, nah itu bahayanya gadang. Tak dapat nanti kita bayar di dunia, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab atau siksaan kepada kita. Ikulah menjadi kecik harian kadang-kadang. Walaupun ada secara seluruh muda-mudi, sumpah demi Allah dan berjanji kahwin juga kau. Kau hendak besok, jadi terima dan di bumi, disambung di bumi keluar kalau dalam mati nanti. Murah amik mengucapkan sumpah model itu. Kalau ia berkau hendak jadi kahwin, bah, disambung di bumi, abah jadi awak. Atau suka menyumpah-nyumpah anak, suami, istri, sepuluh berkecil tadi, matilah kau. Angkut ia matinya, bakal. Nah, bakal, wak. Kudak panjang, kudak gila, wak, sudah itu. Ini dibiasakan perbuatan atau ucapan lidah itu nambai. Bamunya zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kan itu tidak yang kena baca. Banyak zikir yang kena baca. Banyak ucapan-ucapan elok yang kena sabuk. Daripada mengucapkan kata-kata yang buruk itu. Apalagi yang bersangkut dengan sumpah menyumpah dalam pergaulan, dalam perdagangan, dalam berjanji, dalam perkawinan. Nah, lebih bahaya, nah lebih buruk. Aduh, lajali iyo inyo begitu, mereka sumpah yo. Lihat doang mambil piti dan disiko. Tak do, haram lillah, tubuh patuhi dan. Padahal iyo. Iyo inyo lah mambil, nyalah tubuh patuhi, haram lillah. Ajua ke dibayi itu. Jadi kalau yo kau bersumpah, yo sumpah nambah yo bana. Wallahi, billahi, tallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya bersumpah. Begini, begini, begini, begini. Tuhan kan acuk juga bersumpah dalam Al-Quran. Wal asri, wal layli, wal tini, wal zaituni. Kan banyak sumpah-sumpah. Kita pun boleh juga bersumpah. Tapi batampek-tampek. Yang dilarang dalam ayat tadi, sumpah-sumpah nindak menantu. Aku termasuk karajo atau perbuatan lidah. Di lidah aku barangkali tidak bertulang. Murah-murah saja menyebut. Kadang-kadang, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau awak calik lidah aku, ia agak barik. Barik pada otor ni. Ada otor perah teronton tu, 25 ton muatannya. Barik otor dulu agak 10 ton. 35 ton. Kalaunya menurun di pandakian tinggi, serupa singgalang kari yang perang panjang tu, baraju kabari oto ditakan rem. Rem tu paling-paling bariknya agak 25 kilo. Sedangkan oto jumatan 35 ton. Dengan rem dan 25 kilo, bisa berhenti oto dan 35 ton. Tapi lidah awak kadang-kadang barabana barik. Mana barik lidah pada badan? Ada badan bariknya 60 kilo. Lidah paling-paling bariknya seperempat on. Atau seperempat kilo. Dengan badan 60 kilo, anda tarim-rim lidah 6,5 kilo atau 6,5 kilo. Kayu barik lidah perutu itu. Pikir-pikir, muka yang perlu lidah ko amalnya zikir yang perbanyak. Zikir, doa, tasbih, tahlil, tahmid, dan lain-lain amal-amal lidah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nomor satu, sumpah, basumpah, menyumpah-nyumpahi, dan sumpah-sumpah indak menantu, kecuali sumpah yang diizinkan di dalam agama Islam. Dilarang. Yang kedua yang dilarang, mahin. Mahin ada dua arti. Pertama, mahin berarti awak marasohinu, marasoranda, meminukan diri. Di dalam Islam, kalau awak orang beriman, tidak boleh ya. Kita ketinggi dimuliakan Tuhan. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, dan kalian marasoinu, jangan kalian menandahkan diri, meninukan diri. Jangan pula merasa rusuh, sedih, kecewa, frustrasi. Kalian yang paling tinggi, kata Tuhan. Kalian yang mulia dengan syarat beriman. In kuntum mu'minin. Amang awak kau meninuk diri. Sedangkan dalam satu hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, andai kata kita orang beriman, umat Islam yang benar-benar beriman, bajalan awak di satu jalan atau di atas jambatan, baselisih awak jurang yang non muslim, jurang nindak sagamu jawak nindak Islam, ajan sampai kita melak, belainyo melak. Nah, tandonyo bumi ko diwariskan untuk awak. Yang dianggap mulia, yang dipandang mulia oleh Tuhan, kita orang yang beriman. Amang apa awak kami menginukan diri, kami randah-randahkan diri. Sedangkan Tuhan juga mengatakan annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bumi di sisinya diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, kan berarti awak yang berhak, awak yang disuruh dan dianjurkan untuk mewarisi, mempusakai isi bumi. Nah, jangan sampai merasa rendah, merasa enteng, merasa kecewa dan merasa inu dari makhluk-makhluk lain. Betupun awak tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hino. Di samping awak tidak boleh menginukan diri atau bersifat MC, juga tidak boleh mengarajukan perbuatan yang hino. Seluruh perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar, itu namanya perbuatan rendah, perbuatan hino, keji. Dan suku kenang keji itu sia, dan suku kenang buruk-buruk sia. Nah, makan makanan-makanan yang rusak-rusak, nang buruk-buruk, nang menjajuk-menjajuk, kan tak orang. Nah, di antaranya nang suka si an itu. Si anjing kan, atau ayam, atau makhluk-makhluk lain. Tapi nang kita manusia, khusus awak orang mukmin, nah, kalau makan halalan thayyibah, yang halal, yang baik. Halal yo, baik yo. Dan dilarang mengendaki, mengerajukan perbuatan yang dilarang. Karena yang dilarang itu keji, yang dilarang itu mungkar, yang dilarang itu menjajok, perzinaan, perjudian, minum-minuman kareh, batanuang, daging babi, daging-daging binatang yang tidak boleh dimakan. Itu yang didaki. Karena itu termasuk perbuatan atau kerajo-kerajo yang menyebabkan awak hino. Sebab kehinaan yang terjadi bagi diri awak juga disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan awak. Kalau nanino kita buat, tentu otomatis awak ino. Namburuk kita buat, berarti awak satu yang namburuk, sekelas yang namburuk. Tapi cuba dan elok. Umpamanya seperti sifat sabar. Kalau awak mengerajokan punya sikap sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Barakah kemuliaannya awak, Allah berakik juga awak. Bersama bersaratu di samping awak. Kalau nanti kita umpamanya berdagang, jujur lurih dalam berdagang. At-tajirus saduq kahataini ma'ayyatil jannah, kata Nabi. Pedagang yang jujur, berakik kamar juambo di sarugo. Kafilul yatim, pemeliharu anak yatim, juga berakik kamar juambo di sarugo. Itu tandanya perbuatanku mulia. Dek perbuatanku mulia, awak dimuliakan Tuhan, badake yunam maha mulia. Rasul mulia, Tuhan mulia. Karajo yang diredoi oleh Allah dan Rasul, berarti karajo itu menjadikan awak mulia. Ini dilarang menginukan diri, mengarajokan perbuatan-perbuatan rendah, perbuatan-perbuatan hino. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu juga bergantung kepada tingkat agamu nanado dalam diri awak. Tingkat agamu, tingkat iman, keyakinan nanado dalam hati awak. Kalau agamu awak tinggi, iman awak tinggi, selalu berakik dengan Tuhan yang maha tinggi, tentu nak kita cari nan tinggi-tinggi belo. Nak kita usahakan nan rancak-rancak belo. Jalai ke mengerajukan nan buruk, mabadakatan bagaul jo orang buruk sedak mua. Sebab Nabi mencontohkan begitu. Contoh orang yang bergaul jo orang nan baik, samo jo orang dakek orang menjual minyak harum. Tagak awak jo orang menjual minyak harum, sekalipun awak indak kembali minyak harum, tapi baun itu bisa jo singgah atau menimpu badan awak seketik. Sang kuat orang awak lah harum pulau. Tapi contoh orang bagawo jo nam orang buruk, samo jo orang dakek tukang apa. Walaupun awak nak satu mapa basi, nak satu menokok basi, tapi barunya ingok di baju awak, dia baun busuk ni pun betul jo lakik ke badan awak. Iko dihindari, jangan sampai kebiasaan. Sebab kalau jadi biasa, aku bahaya. Umpamanya awak di Padang, kalau baik kita sekali-sekali lalu awak di simpang aru, di situ kan ada pabrik karet. Di awak nan sekali-sekali masuk, sekali lalu, betul tu hidung. Tak tahan dah awak membauni baun karet nan begitu busuk. Tapi bagi orang nan tinggal di dalam, nan bakal jauh di pabrik, aminum cindu, makan sel kayu, dah tiga tah, dah tiga karet tu dah ada beliau. Dia lah biasa hidungnya lah madah. Atau orang membuat terasi, jauh sekilo jarak awak jauh orang membuat terasi, araso kepacah hidung. Tapi bagi nak membuat terasi, bila berselo nya di dalam, duduk tidur dari terasi itu aman saja. Dia lah biasa. Habis itu pula orang yang berbuat jahat, orang membuat buruk. Kalau awak lah ingin membarasiakan diri, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sekali saja awak berbuat malu, sagan. Bayi yang awak juga padusi. Kebetulan tidak padusi awak. Nampak ada orang sangat malu awak. Walaupun tidak disengaja. Tapi bagi orang adalah biasa berbuat jahit. Dipacik juga nak kadi orang dia darami biasa. Sudah banyak. Sebab adalah biasa. Itu perbuatan hino perlu kita jauhi. Kemudian ado hino itu dengan arti mainokan orang. Awak yang maino orang. Kalau awak maino orang berarti dipandang remeh orang kau di awak. Asyaban awak. Sedangkan dalam Islam tidak ada beda satu sama lain. Tidak ada perbedaan orang ajam, orang Arab, orang kulit putih, orang kulit hitam. Yang membedakan awak adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai turun ayat atau surah Abasa wa Tawalla, itu bukan berarti Nabi salah, tapi untuk ajaran kawak. Pernah tamu datang, tamu hebat-hebat, orang gagah-gagah, orang santiang-santiang. Nabi melayani tamu hebat-hebat itu, datang pula tamu orang buto. Tamu yang buto kok kurang diacua Nabi seketik. Dek Nabi kurang mengacuakan tamu yang buto juga, berang Tuhan. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tidak boleh orang dipandang remeh. Alun tentu mentang-mentang orang tu buto, mentang-mentang orang tu pengkak, tengkak, kulit hitam, randahnya di sisi Tuhan, alun tentu. Yang mulia di sisi Allah bukan bantu dan gagah, tapi takwanya yang hebat. Inna akramakum indallah atqakum. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum, wala ila awladikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hendak mencari ke bantu kalian. Kau tubuh yang gagah, keharatuh yang banyak, ke anak yang pintar-pintar. Tapi yang dinilai oleh Tuhan, hati yang bersih, hati yang berjernih, dan amal yang soleh. Kan itu nambah ragu. Biar awak jangan sampai memandang remeh, memandang enteng orang. Apalagi, bapak dan ibu-ibu, kalau ada awak suku menino orang, memandang enteng orang dalam beberapa hal, beberapa hal pula, kita dipandang enteng. Serupa pengajian lah biasa juga kita sampaikan, dipandang enteng ulama, dihino ulama, rugi agamu. Dipandang enteng pemerintah, rugi dunia. dipandang enteng tetangga tidak dapat manfaat hidup, dipandang enteng keluarga atau kerabat awak rugi kasih sayang, dipandang enteng keluarga istri suami tidak mencuba nikmat atau kelazatan hidup. Jangan dibuat-buat mainukan orang. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang mukmin, jelas satu kaum, satu kelompok, satu pribadi, satu keluarga memandang enteng atau menghina kelompok atau kaum lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik pada awak yang menghina. Dan jangan pula seorang wanita memandang remeh, memandang enteng atau menghina wanita lain. Barangkali wanita yang dihina itu lebih rancak, lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah daripada wanita yang menghina. Kau suatu sikap atau sifat atau amal lidah you yang dicela di dalam agamu, itu suku mainu-inukan orang. Suku mainu-inukan orang kadang-kadang membalik ke awak. Kadang-kadang membalik ke awak. Dinu orang rupanya balasannya di Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam terjadi kepada awak. Ambo pernah mengalami orang yang capek menerima piutang dari kerajaan mainu orang. Karena mainu orang lain, tak lama sesudah itu, digatuk penyangit muncuangnya bibirnya. Apa bibir. Alu lama dia sudah berbuat, terima piutang sekali. Kadang-kadang dalam berhubung dengan orang, kalau orang sakit hati ke awak dek tindak tanduk awak, di hati dunia dari pacalian Tuhan balasannya bagai. Aku sifat nang kedua nang perlu kita hindari yang haram dilaksanakan. Marasoino, membuat kerajoino dan mainoinokan orang. Yang ketiga kata Tuhan dari ayat tadi, hamaz. Hamaz pangupik. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wil celakalah bagi setiap yang humazah. Lumazah. Pangupik, pagunjiang. Suku mau upik, apa-apa sekitik upik. Kadang-kadang upik itu disebabkan bagai dek buruk sangku. Dek su'uzan ama upik. Nyodoh tu upik tu tumbuh dek su'uzan. Dalam pergaulan awak sehari-hari, umpamanya di kantor, pernah tamu datang masuk ke ruangan bapak kepala. Dibawanya aso hitam cik, aso itu gadang. Isinya banyak. Kena aso itu tertutup, di kabinnya ujuangnya nampak di tamu, di awak tamu itu. Tamu itu masuk ke dalam. Lah pandang kita lah rusak saja. Satu datang. Atun dibawanya. Segadang tu kantong asoi. Atun lagi yang kapak kepala tu. Apa tu? Padahal rupanya yang datang tamu dan tiba tu mintu pak kepala tadi. Mintuanya. Ada awak lah su'uzan. Tiba upik. Makan surang siapa tu. Tidak dibagi-baginya ke awak. Nah kan upik tu. Atau ada orang digatuk tabuan atau digatuk penyangit. Tabah bibirnya. Dek bibirnya tabah, sambuk. Aman caliknya kawak. Mengalu ibu tu menyambuk kawak. Apun diberangnya kawak. Apu hati ni nak sampai kawak. Mengawak jenya menyambuk semalam kawak. Padahal orang tu nak menyambuk tu. Muka nak sambuk. Muka sambuk je menyambuk kan tak sama dia tu. Timbul pulau hamas. Maupik. Maupik. Atau mungkin orang itu sedang panik-panik, sedang sibuk-sibuk. Ada siapa dah awak? Anak terangat, nyok kecil awak. Ongih. Mentah-mentah menantuin senior. Anak mu yang menyapu awak lagi. Apalah orang tu panik. Bupik je tu. Dia buruk sangku. Banyak contoh-contoh lain. Mungkin ada orang sela mencaliak kawak. Mata sela tentu buruk caliaknya. Alah bupik tu awak. Mengapa buruk caliak kau kalian? Laki kau dengan biak. Padahal orang tu tak buruk, tak buruk caliak lah potongnya mana itu. Aku dilarang hamas. Bukan saja kepada orang lain. Awak semua awak pun bapak dan ibu hindari. Kadang-kadang ibu kepada anak. anak wa la kawin, la nikah. Kebetulan di rumah nyonyo sedang membangun, kok membuat pondok, buat lapo-lapo buruk. Deknyo sedang membangun, adibadilah batu ayah gak sekaruang. Dek tak dapat piti paupahan, abah jujuang sejo karuang tu pulang. Deknyo menjujuang karuang berisi batu, induk lah panjang pancalian, anak kolera. Saya ketik awak membelanjoi, kini lah babini. Sagadang tu bungkusannya pulang, anak tagihnya awak seketik. Padahal nanti bungku itu batu ayah. Kau tagihnya kawak bakar. Itu upik je baru. Upik, ina amu orang muagih mengupik. Seketik dia agih orang upik. Banyak dia agih orang upik je. Ina amu orang menanyi pangkat awak upik. Sabali seupik. Anda ada orang kau nak lapih dari muncung, dari lidah awak. Diupik terlalu mari. Kadang-kadang anak mengupik kaya ke induk. Induk ayah anda adik. Sianu tu dah balik ni Sarawak kadang. Awak ketik. Ni kakak awak tentu juga kadang pada awak. Kesemu kadang Sarawak. Mupik je baru. Minantu ke mintu. Mintu ke minantu. Badan bertetangga. Dalam berkeluarga. Dalam berdinas jawatan. Dalam pergaulan sehari-hari. Suami, isteri. Itu seluruhnya paling banyak. Sifat-sifatnya moderiku. Upik puji. Dilarang dalam Islam. Hamas namanya. Maupik, pangkanya tadi lah aja tu. Jangan. Jangan kamu jadi manusia dan suku maupik. Engkau diupik orang tu terserah lah. Tapi maupik orang itu yang dilarang. Bahkan tambah ayat tadi, neraka celaka. Kalau manusia tu suku maupik. Hamas. Nang kampik yang dilarang dalam Islam. Masya'im binamim. Masya'im binamim, orang nan suku mencaci dalam perjalanan sehari-hari, berjalan kian kemari untuk mencela, mencaci, memburuk-buruk orang sajo karajonyo. Hampir sama juga nendatih tadi itu juga mahin tadi, tapi ada beda sikit. Orang kau salah sadonyo, caci maki sajo. Iku memang sikap buruk, tapi lah biasa kita mengarajuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Luqmanul Hakim menurut riwayat, kan pernahnya mauji. Dibawanya anaknya berjalan sahakali. Anak surang, anakku namo Aslam, Luqman. Dan dibawanya kudo siku. Taruhlahnya tinggal di Padang, berjalan arah ke Padang Panjang. Nak, yopa, malah berjalan awak. Luqman berjalan, anak berjalan, kudo berjalan, berjalan kudo, berjalan bapak, berjalan anak. Alah serantang perjalanan, dua rantang perjalanan, masuk ketiga rantang panjang. Kira-kira tiba di tabiang, nampak dia orang, deh hongoknya orang tu lagi. Amuhnya berjalan kaki, sedangkan kudo lagi. Kau nanya kata kudo ke dia, kau tak surang bagai, kau tak ayah, kau tak anak. Terang-terang apa banyak orang dicelanya awak, dicacinya awak, mengawak nak nanya kata kudu. Habis kau disuruhnya anak nanya, nah awak lah nanya kata kudu dulu, biar lapak berjalan kaki. Lah nak meracak lah anak kata kudu. Nah ya berjalan kaki Luqman lah berjalan pulau. Sampai kira-kira kalau buat buayo nampak pulau ada orang. Orang mentang-mentang sayang jual anak. Anak nanya kudo surang awak merasai berjalan kaki. Banyak orang nombor anak nak selaman itu banyak. Turun langjang. Terang-terang. Kecil orang. Dicacinya apa? Abang muka ambo saja nanya kudo apa indak. Kini tukar lagi. Apa nanya kudo lagi awak berjalan kaki.